بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحسن بن علي المعروف بالبربهاري رحمه الله Wa'lam annal mut'ata mut'atan nisa wal istihlal haramun ila yaumil qiyamah. Sekarang al-muallif rahimahullah al-imamul barbahari masuk kepada pembahasan tentang keyakinan sesat dari Rafidhah yang tentunya akhirnya ini menjadi salah satu dari ciri mereka. Padahal permasalahannya sebetulnya terkait dengan masalah fikih yaitu nikah. Namun karena kenyelenehan mereka, masalah nikah ini dimasukkan oleh para ulama dalam kutubil akidah. Yaitu tentang permasalahan al-mut'ah. Nah, nikah mut'ah. Ya, kita mengetahui ya, bagaimana Rafidhah banyak membawakan hadis-hadis palsu tentang keutamaan nikah mut'ah yang di mana gambarannya secara umum nikah mut'ah ini kesepakatan akad yang dibuat oleh seorang laki-laki untuk bersenang-senang menikmati seorang wanita dalam jangka waktu tertentu, sehari, dua hari, sebulan, seminggu, dan tidak dipersyaratkan al-mahar wala al-wali. Nah, sementara kita mengetahui Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah, tidak sah pernikahan tersebut kecuali dengan wali. Wali di sini yaitu wali bagi mempelai wanita, sehingga seorang wanita itu tidak boleh dan tidak sah pernikahannya tanpa ada walinya. Adapun laki-laki tidak dipersyaratkan, ya, seorang laki-laki nikah tidak perlu atau tidak dipersyaratkan adanya wali. Baik. Begitu juga Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tankihul mar'atu al-mar'ata wa la tankihul mar'atu nafsaha. Dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, perempuan tidak bisa menikahkan perempuan yang lain. Seorang perempuan juga tidak bisa menikahkan dirinya. Nikah mut'ah, ketika ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan tanpa ada wali, perempuan sepakat, artinya diri sang perempuan tersebut menikahkan dirinya. Ini haram dan juga tentunya nikahnya batil. Nikahnya tidak sah. Berarti mut'ah itu zina. Nah, tidak mengherankan negeri Rawafid itu di antara negeri-negeri di sekarang ini, di antara negeri-negeri yang paling banyak tersebar penyakit AIDS. Karena zina sebetulnya, hakikatnya zina. Ada laki-laki menikah senang dengan seorang perempuan, khalas. Melakukan akad ala za'mihim, akadnya menurut mereka. Seperti itu. Selesai. Lima hari selesai. Entah wanitanya hamil atau tidak. Kemudian ada laki-laki lain misalnya yang juga ingin menikahi, nikah lagi. Nah, ini kan juga akhirnya merusak nasab. Ya. Yang, ya karena suatu kebatilan ya, syaitan tidak akan berdiam diri terus diseret. Akhirnya sampai terjadi dengan berbagai macam pola dari mut'ah ini, entah yang anaknya menikahi ibunya, yang ibunya menikahi kakaknya, dan segala macam bentuknya. Wal'iyazubillah. Mereka berdalil dengan hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Namun pendalilannya, pendalilan yang tidak lengkap. Memang betul Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah menghalalkan mut'ah sebelum perang Khaybar. Dalam beberapa peperangan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menghalalkan mut'ah. Nah, ya, namun sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama al-mut'ata au naha 'anil mut'ah yauma Khaybar. Wa naha an akli luhum al-himar. Rasulullah alaihi salatu wasallam di perang Khaybar mengharamkan mut'ah. Sebelum perang Khaybar sempat dalam beberapa perangan Rasulullah alaihi salatu wasallam menghalalkan mut'ah. Ketika Khaybar dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini yang pertama. Sempat setelah itu beliau alaihi salatu wasallam membolehkan lagi mut'ah. Ya, sehingga pengharaman mut'ah itu dua kali oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, tentunya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Seperti itu. Ini terjadi pada awal Fathu Makkah. Beberapa hari Fathu Makkah. Kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam pun melarang sembari mengatakan, Inni qad adzintu lakum fin nisa al mut'ah fa inna allaha qad harramaha au harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku dahulu sempat mengizinkan kalian untuk mut'ah. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah melarang yang demikian sampai hari kiamat. Para ulama al-sunnah ajma'u bil-ijma' tentang keharamannya nikah mut'ah. Mereka Syiah Rafidah berdalil dengan hadis yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam membolehkan, namun mereka kemudian berhenti pada hadis tersebut dan tidak melanjutkan hadis-hadis yang lainnya atau bahkan pada potongan hadis tersebut bahwa nikah mut'ah ini sudah dilarang lagi yang kedua kalinya, dan pelarang ini tahrim abadi litta'bid selamanya. Maka setelah Fathu Makkah nikah mut'ah menjadi haram secara mutlak selamanya. Ini akhirnya menjadi suatu ibadah yang mulia di sisi orang-orang Rafidah, yang akhirnya dengan ini para ulama ahlus sunnah memasukkan dalam kitab akidah. Nah, karena sudah kesesatannya nyata. Nah, zina yang dimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu ya sudah menyebutkan lesna. La yazalu min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada nanti dari umatku ya yang menghalalkan al-hira, zina, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamr, ya, dan ma'azif, alat-alat musik. Dan kita bisa saksikan banyak dari perkara-perkara ini sudah kita jumpai. Nah, maka akhirnya para ulama memasukkan permasalahan nikah mut'ahin dalam kitab-kitab mereka dalam permasalahan akidah. Qala rahimahullah, wa'rif li bani Hashim fadlahum li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari nikah mut'ah, di situ ada rat ala rawafid Syiah, ya, bantahan terhadap Syiah Rafidah. Nah, kemudian sekarang Ar-Rasul atau Al-Mu'allif masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang keutamaan Bani Hashim dan orang Arab. Wa'arif li Bani Hashim fadlahum li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'arraf fadla Quraisy wal Arab wa jami'al afkhad fa'arif qadrahum wa hukukahum fil Islam wa maulal qawma awa maulal qawmi minhum. Taib. Sekarang kata mu'alif rahimahullah, ketahuilah, pahamilah keutamaannya Bani Hashim. Nah. Ya, kenapa? Liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini, Bani Hashim ini, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bani Hashim ini termasuk dari Ahlul Bait yang dilarang untuk makan harta sedekah. Dilarang makan harta zakat. Dilarang menerima sedekah. Nah, dilarang menerima zakat. Nah, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tidak mengherankan kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila min qarabati. Nah, demi Allah, sesungguhnya kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai untuk aku sambung tali silaturahminya dibandingkan kerabatku. Ya. Nah, karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun mewasiatkan untuk kita menghormati Ahlul Baitnya. Nah, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, aku ingatkan kalian dengan Ahlul Baitku. Ya, dari sini kita mengetahui Ahlul Bait memiliki keutamaan yang besar. Nah, kemudian juga wa ta'arraf, dan juga kita dituntut untuk mengetahui keutamanya Quraisy wal Arab. Mengapa? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Arab. Rasul alaihi salatu wasallam dari Quraisy. Kata beliau alaihi salatu wasallam, innallaha astafa. Nah, kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa min Kinanata Hashiman aw na'am aw bani na'am bani Hashimin wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Kinana dari keturunannya Walad Ismail, keturunannya Ismail. Dan telah memilih Quraisy dari keturunannya Kinana. Dan telah memilih Bani Hashim dari keturunannya Quraisy. Dan memilih aku dari keturunannya Bani Hashim. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana para nabi-nabi yang lain diutus dari nasab kaumnya yang paling mulia. Nah, sehingga Quraisy harus kita berikan hak-haknya. Di antaranya al-a'immatu min Quraisy. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, hukum asalnya yang boleh menjadi pemimpin itu orang-orang Quraisy. Makanya tidak ada setelah peninggalan Rasulullah alaihi salatu wasalam, sahabat Ansar yang menjadi Amirul Mukminin, pemimpin yang paling tingginya. Naam, Al-Ansar menjadi perdana menteri atau yang lainnya itu banyak. Ya, tapi pemimpin utamanya khalifah Amirul Mukminin itu sebenarnya dari kalangan Quraisy. Ya kan? Bani Umayyah, Bani Abbas, ini semuanya Quraisy. Nah, berjawal Arab. Kita diperintahkan untuk memahami keutamaan Arab. Makanya disebut oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jinsul Arab afdal min ghairihim. Jins. Ya. Ini tidak ada keraguan. Jinsul Arab ini afdal min ghairihim. Ay minal ajam. Arab itu secara keumuman ya lebih mulia dari ajam, orang asing. Namun ini sifatnya umum. Sebagaimana kita mengetahui jinsur rijal afdal min jinsin nisa, ya, laki-laki itu secara umum lebih afdal dari perempuan. Ya. Nah, ini secara keumuman. Namun bukan berarti tidak ada perempuan yang lebih mulia atau lebih afdal dibandingkan laki-laki. Kalau sudah satu persatunya, nah ini lain lagi. Namun secara umum yang namanya laki-laki itu lebih afdal dari perempuan. Tapi kalau sudah satu persatu, bisa jadi ya ribuan lelaki kalah oleh satu perempuan. Kalau sudah satu ini kita semua, seorang Karawang, se-Indonesia, se-dunia, semua ini sekarang, ya tentunya kalah afdal dibandingkan sahabiat. Alaysa kadzalik? Bala. Nah, maka sama, ya, jinsul Arab itu lebih afdal dari ajam, orang asing selain Arab. Ya, ini kalau secara umum, namun kalau sudah satu persatu, ya bisa jadi selain Arab lebih afdal dari orang Arab. Nah, sehebat-hebatnya Arab, ya kan, Abu Lahab, Abu Jahal tempatnya di neraka. Abu Talib tempatnya di neraka. Padahal ya juga bukan hanya sekedar Arab. Quraisy ya tempatnya di neraka. Nah, sementara Bilal, Ibn Rabah, Salman Al-Farisi, bukan Arab. Seperti itu. Ya. Para immatul muhadithin, al-musannifun kutubu sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai wa Ibnu Majah semuanya ajami. Nah, ya bukan Arab. Namun al-muhim ya, secara umum kita katakan memang orang Arab lebih afdal dibandingkan orang asing. Kenapa? Ya sudah, cukup apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Itu sudah cukup mewakili mengapa orang Arab lebih afdal. Namun tentunya semuanya sebagaimana disampaikan oleh para ulama, semua para ulama ya dibatasi dengan at-taqwa. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la fadla li arabin ala al-ajami illa bit-taqwa, wala li abyada ala aswada illa bit-taqwa. Tidak ada keutamaan untuk orang Arab dibandingkan orang ajami, orang asing selain Arab, kecuali karena ketakwaan. Ya, begitu juga orang yang putih tidak bisa lebih utama dari orang yang hitam. Kecuali apa yang menyebabkan lebih utama? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Akhirnya ini memang intinya. Ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Namun memang ini kalau head to head, sama-sama bertakwa, sama-sama sudah. Imannya sama, takwanya, sholatnya, ibadahnya, akidahnya, manhajnya, muamalahnya. Ini Arab, ini ajam. Ya sudah, Arab memang lebih. Seperti itu ya. Tapi Arab, orang Arab, pemabuk yang ini suka. Ya sudah, khalas. La karamata lah, enggak ada. Arab tapi kafir misalnya. Ya sama aja. Seperti itu. Sampai turun beberapa ayat dalam Al-Quran, beberapa surat kan tentang orang Arab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Quraisy, orang yang paling mulia, yang paling baik. Makanya Quraisy ini memiliki keutamaan, tapi juga Quraisy itu orang yang paling apa istilahnya? Bejat gitu ya, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Sampai keluar turun ayat apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab ila akhir ayat. Maka barakallahu fikum ya ikhwan. Kembali kepada pembahasan di sini, keutamaan-keutamaan ini tentunya apabila mereka pada batasan-batasan syar'i, seorang yang berpegang teguh dengan agama Allah, seorang yang muwahhid, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini letak keutamaan tersebut. Quraisynya, Arabnya secara umum, kemudian Quraisy, kemudian lebih khusus lagi Bani Hashim dan yang lainnya. Qala rahimahullah, fa'rif qadrahum wa huquqahum. Taib. Wa fadla Quraisy wal Arab wa jami'al afkhad. Afkhad itu jamak fakhid. Jadi dalam Arab itu ada namanya qabail, ada namanya syu'ub, ada namanya afkhad. Qabilah, tapi ini banyak. Syu'ub lebih kecil lagi, afkhad itu lebih khusus. Kalau qabilahnya misalnya Quraisy, Quraisy ini terbagi-bagi lagi ada lebih khusus. Misalnya seperti ini, Bani Abdul Muttalib ini lebih khusus lagi, kecil, sekumpulan tapi kecil. Ya. Nah. Sama misalnya sekarang banyak Al-Katiri ya. Al-Katiri ini ada yang Bawail, ada Al-Katiri juga yang Tamimi ya, seperti itu ya. Ini Al-Afkhad maksudnya pot bagian dari kabilah-kabilah tersebut dari Bani Quraisy, intinya masing-masing itu ketahuilah keutamaannya. Kemudian para mualif, ketahuilah juga, pahamkanlah juga kedudukan mereka dan hak-hak mereka dalam Islam. Qala wa maulal qaumi minhum, maulal qaumi minhum. Maula di sini yang dimaksud maula yaitu budak mereka yang kemudian dibebaskan. Maka ini juga bagian dari mereka. Mereka bukan keturunan kabilah tersebut. Ya. Misalnya fulan al-Qurasyi maulahum. Ya. Maka orang ini bagian dari orang Quraisy, tapi apa? Bekas budaknya mereka. Akhirnya dinisbahkan kepada Qurasyi. Mereka tergabung dalam ya Quraisy, namun budak bekas budaknya. Makanya kata al-mu'alif wa maulal qaum minhum. Digolongkan kepada kabilah tersebut. Artinya apa? Kalau tahu ini bagian dari kabilah tersebut, ya hormati. Kalau memang betul nasabnya seperti itu. Qala wa ta'arraf li sa'irin nas haqqahum fil Islam. Dan juga kita dituntut untuk mengetahui seluruh manusia hak-hak mereka dalam Islam. Hak apa misalnya? Ya sudah, hakul ukhuwah. Ini yang paling dasar, ya kan? Nah, mereka selama kaum muslimin ya saudara kita. Nah, kaum muslimin innamal mu'minuna ikhwatun, ikhwa, ikhwan. Berarti yang ikhwan bukan hanya salafi. Siapa Ustaz? Itu siapa yang anu sih? Ikhwan Ustaz. Berarti yang lain bukan ikhwan. Itu orang awam apa ikhwan? Ikhwan Ustaz. Orang awam bukan ikhwan. Nah, ya. Berarti kaum muslimin semuanya memiliki hakul ukhuwah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang mereka memiliki hak yang lainnya, kenapa misalnya hakul jar, karena tetangga kita, ya ketahui juga hak-hak mereka sebagai tetangga, mereka punya hak. Nah, ya kan, la yu'minu ahadukum hatta la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, ya kan. Nah, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Man lam yaslam jaruhu min bawa'ikihi. Au man lam yaslam jaruhu bawa'ikahu. Kata Rasulullah alaihi salatu. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa? Orang yang tetangganya itu enggak tenang dari gangguannya. Hakul jar. Nah, begitu juga hakul apa misalnya? Hakul daif. Ketika dia sebagai tamu. Ya kan? Ini juga punya hak. Al-muhim, setiap orang tempatkan pada haknya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, umirna an nunazzilan nas manazilahum. Kita ini diperintahkan untuk meletakkan manusia sesuai dengan tempat. Orang tua yang kita letakkan dia sebagai orang tua. Guru kita letakkan dia sebagai guru kita. Tetangga kita letakkan dia sebagai tetangga kita. Hak-haknya, ya. Nah, anak kita ya kita letakkan dia sebagai hak anak kita. Kita tunaikan hak-haknya istri kita, penguasa kita. Nah, dan yang lain-lainnya. Umirna an nunazzilan nas manazilahum. Kita diperintahkan untuk meletakkan manusia itu pada tempatnya. Nah, makanya termasuk di dunia. Ya. Adapun urusan akhir nanti bagaimana itu urusan lain-lain. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan memang akhir dibedakan. Ya. Antara misalnya maaf saja rakyat jelata dengan pembesar ya, dibedakan. Seperti itu. Nah, karena memang ya ada bedanya gitu ya. Antara pembesar kaum dengan orang biasa misalnya. Ya. Nah, ada bedanya. Pembesar kaum itu ya kalau dia jadi orang baik, efeknya ke siapa? Ya ke kaumnya kan seperti itu. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza ja'akum karimul qaum fa akrimu." Akamakal Mustafa alaihi salatu wasallam, apabila datang kepada kalian karimul qaum, pembesar satu kaum, fa akrimu. Muliakan. Seperti itu. Bukan berarti orang biasa enggak dimuliakan, tapi ya sudah memang hakikat manusia di dunia. Ya, makanya jangan heran kita, wah itu sekarang penguasa atau raja Saudi datang presiden apa menghormati lah, bukan semata-mata menjilat entah misalnya Amerika atau yang lainnya atau penguasa kita kaum muslimin datang ya memang seperti itu. Lah kenapa? Kalau enggak dimuliakan coba akhirnya nanti embargo atau adakan perang dagang apa ya akhirnya yang kena ya rakyat yang susah. Ya kan seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan. Letakkan manusia masing-masingnya pada tempatnya. Anak muda, letakkan dia sebagai anak muda. Orang yang sudah tua, letakkan dia posisi pada orang tua. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati orang yang sudah tua dan tidak merahmati yang lebih muda. Qala rahimahullah wa'rif fadlal ansar wa wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim wa alur rasul fala tansahum wa'rif fadlahum wa karamatihim wa jiranahum min ahli al-madinah fa'rif fadlahum. Sekarang juga kata mu'alif, kita juga harus mengetahui keutamaan ansar dan letakkan mereka pada tempatnya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, man yuwalli syai'an nal amri fal yuwalli al ansar. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat yang lain, fal yu'ti haqqahum. Hendaklah dia memberikan hak-haknya. Al ansar. Kenapa? Ansar. Nah. Mereka yang menolong orang-orang muhajirin, menerima Rasulullah SAW dari muhajirin awau. Wa nasaru, mereka menerima, melindungi dan ikut membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan mereka, Allahumma ighfir lil ansar wali abna'il ansar wali abna'il ansar. Nah, ya Rabb, ampunilah orang-orang ansar dan ampunilah anak-anak orang ansar dan ampunilah anak-anak ansar. Nah, ini wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kaum muslimin tentang orang-orang ansar. Ya, dan juga di sini sebutkan wa ala rasul. Ya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau melupakan mereka, melupakan keutamaannya dan kemuliaan-kemuliaannya. Wa jiranahu min ahli Madinah. Madinah di situ ada kabilah-kabilah sekitarnya. Ya. Nah, yang di mana mereka juga ikut bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam berbuat baik dan yang lainnya. Maka fa'rif fadlahum, ketahuilah keutamaan mereka. Intinya di sini, Islam mengajarkan kita untuk mengetahui masing-masing dari orang, siapa mereka, keutamaan mereka, tentunya semuanya di bawah hudud asy-syar'iyyah, di bawah batasan-batasan syar'i. Nah, ilahuna sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal ya Abah. Hah? Masih ada? Quraisy zaman sekarang apa masih ada? Masih. Masih ada. Nah, makanya nanti juga Mahdi, Imam al-Mahdi nanti juga dari Quraisy. Masih terjaga, nasabnya sampai sekarang masih terjaga. Masih ada. Nah. Barakallahu fikum. Hukum gadai menurut syariat Islam yang boleh dimanfaatkan atau digunakan apa saja. Gadai itu kan hutang dengan jaminan, itu kan gadai ya. Hutang itu ada dua. Hutang murni hutang, pinjam, atau hutang jual beli. Pinjam jual beli, ya. Kalau hutang murni pinjaman bukan karena jual beli, ini terlarang secara mutlak barang yang digadaikan untuk digunakan. Walaupun yang pemiliknya ridho, namun kalau dalam hutang jual beli, apabila sang pemilik barang ridho untuk dimanfaatkan, maka boleh. Nah, ini dari sisi ini. Baik. Yang berikutnya dari sisi lain, pada barang yang digadaikan sekarang misalnya. Barang yang digadaikan, yang dipakai jaminan tersebut, itu kalau bukan barang yang rusak ketika disimpan, tidak dimanfaatkan, ya sudah. Untuk jenis yang pertama tadi yang mutlak pinjaman murni, enggak boleh dipakai. Kalau yang hutang dari jual beli, kalau pemiliknya enggak ridho juga jangan dipakai. Tapi sekarang kalau barangnya tersebut rusak atau butuh untuk di apa? Kita mengeluarkan infak. Kalau enggak gitu rusak seperti itu, entah kambing ya hewan lah ya. Ya seperti itu. Pemiliknya tidak memberi makan, akhirnya kita yang memberi makan, ya. Maka jenis barang yang seperti ini boleh kita memanfaatkannya sebatas infak atau uang yang sudah kita keluarkan. Taunya bagaimana? Ya diperkirakanlah. Orang yang sudah terbiasa bisa memahami. Seperti itu. Entah itu susunya atau ditunggangi. Dipakai berkendara, ya, sapi, kambing, unta, misalnya seperti itu. Ya, ini yang terkait dengan gadai. Nah, apakah diperbolehkan mengumandangkan iqamah dengan pengeras suara? Anda pernah membaca fatwa dari Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah? Kalau anak tidak salah, iqamah itu kan fungsinya tadzkir al-musallin, bukan al-i'lam biwaktis sholah. Al-iqamah, iqamah itu kan fungsinya mengingatkan orang yang hadir di masjid ini sudah ditegakkan sholat kan gitu ya. Nah, bukan sebagai apa pemberitahuan masuk waktu sholat, sehingga kata beliau rahimahullah, iqamah tidak perlu keluar dari masjid. Nah, tapi ketika pun keluar, Allahu a'lam, ana juga tidak berani mengingkarinya. Nah. Apakah penamaan surat dalam Al-Qur'an diberikan oleh Nabi? La. Ini semuanya tauqifi, maksudnya diberikan oleh Nabi, ini bagaimana? Artinya Rasulullah yang memberikan nama gitu? Maksudnya seperti itu, nama surat dalam Al-Quran. Kalau yang dimaksud bukan, Al-Quran ya sudah murni, hatta nama suratnya juga semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya Rasulullah yang menyampaikannya seperti itu. Nah. Anda menanyakan Ustaz, pengertian tentang ijtihad itu apa? Dan yang berhak memutuskan perkara ijtihad itu siapa? Seperti apa contohnya? Ijtihad ini banyak. Ijtihad ini kurang lebih begini. Ijtihad bisa artinya bersungguh-sungguh, bisa artinya memutuskan suatu perkara dalam hal-hal yang memang membutuhkan pemikiran, ilmu yang mendalam, ya itu ijtihad. Ini konteksnya macam-macam. Ijtihad dalam thalabul ilm, ya bersungguh-sungguh, rajin, tekun dalam thalabul ilm. Tapi kalau ijtihad, seorang hakim berijtihad atau seorang alim berijtihad, artinya dalam memutuskan perkara, melihat hakim misalnya, mendengarkan saksi dalam suatu perkara ini, mendengarkan, melihat bukti-buktinya yang lainnya, akhirnya hakim tersebut berijtihad. Setelah dia menguasai permasalahan, dia tentunya juga orang yang berkompeten dalam masalah ini, artinya dia punya menguasai dasar-dasar ilmu hukum syar'i, ya. Akhirnya dia memutuskan. Ya, ini ijtihad juga. Seperti itu. Nah, ulama dalam masalah yang sekarang misalnya dalam beberapa permasalahan, melihat suatu permasalahan berijtihad. Ya. Nah, itu kurang lebih contohnya seperti itu. Perang Teluk. Para ulama berijtihad bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Karena kondisi darurat ketika itu misalnya ya. Darurat. Nah, ada berijtihad? Boleh. Tidak mengapa insya Allah. Karena ada dalilnya begini dan begini. Nah, ini ijtihad. Seperti itu. Ya. Sekarang tinggal tergantung ijtihadnya dalam konteks apa. Seperti itu. Bisa artinya bersungguh-sungguh. Bisa artinya yang tadi itu. Barakallahu fikum. Gimana nasib kaum muslimin yang dilahirkan sampai meninggal tidak tahu akan ajaran-ajaran sunnah? Seperti yang tinggal di hutan-hutan, pegunungan yang jauh dari ustadz-ustadz sunnah. Apakah mendapat uzur atau tidak? Ya sebetulnya ajaran sunnah itu kan banyak. Sholat itu ya sunnah. Ya kan? Sholat 2 rakaat, 3 rakaat, puasa Ramadan, zakat itu kan sunnah. Tapi al-muhim beginilah intinya. Ajaran Islam, orang yang sudah bersungguh-sungguh mempelajari Islam dan memang betul-betul tidak sampai kepadanya ajaran yang sebenarnya, insya Allah ma'zur. Seperti itu. Ya, dia mendapatkan uzur. Dan dia sudah belajar, berusaha mencari agama Islam, tapi ya sudah sebatas itu yang dia paham karena keterbatasan tempat, waktu dan sikon. Ya. Mungkin kalau sekarang apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar atau Al-Imam An-Nawawi atau As-Suyuti, ada seorang alim sekarang mungkin ya dengan komunikasi yang sangat mudah, sangat cepat dan memungkinkan untuk menerima info dengan begitu mudah. Kemudian mereka masih berpandangan sama dengan Ibnu Hajar, Nawawi, Suyuti dalam masalah-masalah sebagian asma wa sifat, mungkin akan dikatakan yang sekarang ini mubtadi. Nah, kan ditakwil. Beberapa asma wa sifat dipalingkan dari makna sebenarnya. Namun, beliau mereka para ulama Ibnu Hajar, Nawawi, Suyuti terpleset dalam masalah asma wa sifat, mereka masih dalam masuk lingkup ahlus sunnah wal jamaah secara umum, walaupun pada beberapa hal mereka keliru dalam asma'ul sifat. Salah satu uzurnya kenapa? Karena memang di masa tersebut bid'ah tentang takwil asma'ul sifat itu begitu merata. Nah, ini salah satu uzur mengapa mereka tidak dikatakan sebagai mubtadi. Ya, sehingga al-muhim, kalau memang sudah seorang bersungguh-sungguh tapi masih tidak mendapatkan ilmu, dia sudah berusaha, ya insya Allah ma'zur. Nah, apa hukum memasang kaligrafi di masjid? Masjid. Sementara ada syubhat bahwa masjid di Arab Saudi seperti Mekah ada kaligrafi. Al-Islam huwa sunnah. Sunnah ialah Islam. Nah, ini dah jawabannya. Islam itu apa? Sunnah. Tolak ukur Islam itu apa? Bukan syekh, bukan ustadz, bukan negara, bukan masjid. Pokoknya tolak ukurnya apa? Islam. Ya, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan dipahami mereka dengan baik, itu Islam. Nah. Ya. Nah, kalau yang lain-lain itu mencocoki, ya sudah kita ambil. Nama, sehingga tolak ukur bukan al-Imam Ahmad, bukan al-Imam Malik atau Syafi'i dan yang lainnya. Nah, tapi tolak ukur itu apa yang datang dari Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Seperti itu. Sehingga apa yang terjadi di negeri Saudi, ya enggak semuanya benar. Seperti itu. Ya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang antus zakhraf al masajid, melarang untuk masjid itu diperindah. Nah, ya selesai. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan keutamaannya yang sangat banyak, ya tapi ya pokok tolak ukurnya seperti itu. Nah, makanya alhamdulillah kita beragama itu mudah. Ya. Adakah keturunan Al-Hasan Husain yang sekarang banyak mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dapat dibenarkan sedangkan nasab ini dari bapak yang seharusnya mereka keturunan Ali atau bahkan Abu Talib. Kemudian bagaimana dengan Imam Mahdi akan datang dengan dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur nasab siapa? Nah, keturunan Al-Hasan bin Husain sampai sekarang ada. Ya. Seperti itu. Ahlul Bait sampai sekarang ada. Oh, ini istilahnya lo kok katanya keturunan Rasulullah. Sementara Rasulullah kan enggak punya anak lagi yang punya keturunan gitu. Ya. Nah. Bukannya kalau memang betul masih ada dan memang masih ada, berarti kan garisnya itu berarti bin Hasan atau bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, bin Abi Thalib kan seperti itu. Bin Abdul Muttalib sampai seterusnya. Bukan ke Rasulullah. Ya. Maka bagaimana dengan Imam Mahdi akan datang dari nasab Rasulullah melalui jalan nasab? Enggak. Hadisnya bukan dari nasab Rasulullah, tapi akan dinamai sebagaimana namaku dan bapakku. Namun dia dari Quraisy. Seperti itu. Ya. Min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Enggak harus nasab. Artinya dari bapak. Kalau keturunannya bisa saja namanya keturunan kan, ya perempuan juga namanya keturunan. Ya kan? Nah, kita punya anak laki-laki, kita punya mertua laki-laki. Berarti anak kita kan cucunya mertua kita. Kan seperti itu. Keturunannya mertua kita enggak? Ya keturunannya. Walaupun memang nasabnya bukan. Kan seperti itu. Nah, cucu ini ke kakek yang dari pihak ibu, kan keturunannya juga. Kan seperti itu. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna bni hadza, mengatakan kepada Hasan, anakku ini, itu anak berarti, cucu itu anak, walaupun cucu dari ibu, kakek yang dari pihak ibu, seperti itu. Ya, maka kalau keturunannya sah-sah saja. Kalau nasab memang. Hadisnya juga tidak mengatakan Imam Mahdi itu kemudian nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nama dan orang tua sama seperti nama dan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menginginkan Ana untuk tidak bekerja lagi di pabrik dengan alasan agar mudah untuk mengantarkan istri Ana kajian atau mengantar anak sekolah. Tapi Ana merasa masih mampu untuk membagi pekerjaan dengan mengantar istri kajian walaupun seminggu sekali ataupun mengantar anak sekolah walaupun seminggu sekali juga. Mohon nasihatnya. Tidak bekerja lagi di pabrik. Karena terkadang membuka status, ya, beberapa ikhwan gitu, ada statusnya, dia statusnya begini. Karyawan sehebat-hebat jabatannya, ya dia masih karyawan. Gitu. Terus, apalagi dia, semiskin-miskinnya tapi dia bos. Apa, pokoknya kalau bukan karyawan tuh usaha sendiri, semiskin-miskinnya dia bos. Al-muhim ya ikhwan. Kerja di mana saja, yang penting kerjaannya halal. Nah, memang pekerjaan itu bertingkat-tingkat. Kalau kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih afdal, bagus. Ya. Dan juga bukan kewajiban, harus gitu ya. Nah, untuk mencari yang paling afdal lah. Tapi juga bukan kemudian sesuatu yang terlarang ketika orang keluar dari pabrik, walaupun di pabriknya enggak ada sesuatu yang haram. Nah, dengan keluar itu bisa tetap ma'isa dapat, tapi agamanya dia, istrinya, anak-anaknya lebih terjaga, ya ini bagus. Seperti itu. Nah, apalagi ini katanya biar bisa ngantar kajian, ya alhamdulillah berarti didukung, punya istri seperti ini. Tapi kalau memang masih belum memiliki kemampuan, ya akhirnya dengan itu khawatir mentelantarkan anak istrinya, ya fattakullah mastata'tum, kan seperti itu. Bertakwalah semampunya. Tinggal, nah ini juga, suami istri itu ya yang terbuka lah. Ada sesuatu itu sampaikan, dirembuk bersama, dibicarakan bersama. Ya, urusan suami istri itu nyaman kalau terbuka. Suami istri terbuka nyaman, seperti itu. Selesaikan sendiri, gak usah melibatkan pihak ketiga, wala mertua, wala orang tua. Kalau bisa. Nah, karena orang tua dan mertua ini terkadang mau membantu tapi akhirnya malah ngerusak. Anak gak bilang semuanya. Makanya banyak orang tua-orang tua atau bahkan beberapa asatidzah kita menasihati orang yang menikah itu untuk menikah, dah urus, pisah, jangan di PMI. Jangan di pondok mertua indah. Kadang tadakhulat, ikut campur, padahal maunya niatnya ingin nolong, tapi ya. Al-muhim, ada sesuatu suami istri, bicarakan baik-baik, musyawarahkan baik-baik, seperti itu. Butuh nasihat kepada orang yang lebih berilmu, tinggal tanyakan baik-baik. Nah, mudah insya Allah. Ada sesuatu cekcok, ya sudah. Sama-sama sepakat, menempuh sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ya tinggal kembalikan kepada dalil. Yang penting sepakat dulu. Nah, kita hidup itu harus ada dasar hidup gitu loh. Dalam segala sesuatu harus ada dasarnya dulu. Mau debat, mau apa saja. Kalau gak punya dasarnya, gak selesai-selesai. Nah, mau kerja, apa dasarnya? Patokannya apa? Mau debat, debat ini apa landasannya? Kalau gak ada dasarnya, ya repot. Yang suaminya kepingin terus, yang istrinya kepingin terus. Tapi kalau jelas sepakat, kita berumah tangga karena ini ibadah, ini diperintahkan Rasulullah, berarti kita sepakat, kan nyaman, enak. Tinggal ketika datang dalil, ya harus sama-sama terima. Seperti itu. Nah, saya mau nikah lagi ya. Ya istrinya ya silahkan, yang penting kan gitu. Tapi jangan nikahnya konyol gitu. Nikah lagi cuma ajang panas dengan yang lainnya. Nikah lagi karena apa? Nekat, pingin. Emang gampang apa tak ada tuh. Nah, anak terus terang pingin sekali-kali bahas khusus masalah ta'adud di Karawang saja ini, ikhwan Karawang. Baik, ya insyaAllah ya. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.